Mitra Bisnis, keselarasan atau bagaimana suara hati dan pikiran kita menjadi satu adalah salah satu kunci yang paling efektif ketika Anda melakukan komunikasi. Coba Anda lihat ya, salesman yang hebat, pembicara yang hebat, presenter yang baik. Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berkomunikasi, itu selalu berbeda dengan orang lain yang tidak mampu mengatakannya. Kenapa sih? Satu hal yang paling kunci adalah ketidakselarasan ketika kita berbicara. Saya kasih contoh. Ada orang mau beli barang. Pak, ini harganya berapa ini? Kita bilang, 900 ribu. Lalu orang itu bilang, Pak, boleh kurang enggak? Enggak boleh ini, gulaannya aja sudah 850. Tapi Anda ngomongnya terasa, gulaannya aja 850. Orang itu nawar, 800 wis, boleh apa tidak? Gitu ya. Dan Anda, oh mestinya enggak boleh, Pak. Tetapi, ya nanti coba. Nah, ini. Kata-katanya meleang gitu. Dan orang sudah merasa, oh orang ini nipu saya. Ya, toh. Bilang belinya 850, mungkin sebenarnya hanya 600, kita enggak tahu ya. Mitra bisnis, dalam kita bernegosiasi, dalam kita memberitahu seorang anak, dalam kita menegur anak buah kita, dalam kita berbicara dengan atasan kita meyakinkan dia, maka yang penting adalah terjadinya keselarasan antara kata-kata Anda, nada bicara Anda, gaya tubuh Anda, dan pikiran dan hati kita. Sering sekali tanpa sadar, kita sudah tidak menunjukkan lagi kebenaran suara kita, ya. Jadi, begitupun ketika Anda berbicara dengan diri Anda sendiri, bukan dengan orang lain, ya. Misalkan, sekarang hari ini saya ingin mengerjakan tugas ini. Saya ingin ke customer A, kepingin ke customer B, membuat laporan C. Nanti sore saya ingin makan siang dengan ini. Lalu kita berpikir, sempat nggak ya waktunya? Ah, sempatlah, kira-kira sempat. Padahal kita yakin bahwa ini kalau mau dijalankan semua, sebenarnya nggak sempat gitu loh. Ya. Tapi siapa yang Anda bohongi? Anda ingin membohongi orang lain, sudah sulit, apalagi membohongi diri sendiri. Maka pada akhir hari ternyata bukan 5 pekerjaan yang selesai, cuma 3 yang selesai. Lalu Anda menghibur diri sendiri. Ya, sudah lumayan kan selesai 3 dari 5. Mitra bisnis, kalau kita mau meyakinkan diri sendiri bahwa kita harus melakukan ini, maka yang pertama sekali adalah semua pikiran kita, keyakinan kita, tindakan kita, dan kata-kata kita harus selaras. Ini harus selesai, saya yakin bisa. Maka Anda mengerjakan dengan penuh semangat untuk menyelesaikan itu. Tapi ketika Anda sendiri sudah tidak semangat, Anda sendiri sudah tidak yakin bahwa Anda betul-betul bisa, maka tidak terjadi keselarasan komunikasi dengan kata, fisik, nada kita. Anda pasti ngerti tentang hal ini, Anda tahu bahwa kapan ketika Anda betul-betul yakin dan mau melakukannya, maka semuanya lancar. Tapi ketika Anda merasa, ya seharusnya saya lakukan, ini maunya begini, tapi tidak ada keutuhan hati untuk keselarasan tindakan kita, maka di sana akan terjadi kegagalan berkomunikasi. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.